Terima kasih. Katanya teman saya. saja seakan tamat. Oh, bagaikan mimpi di siang hari. Di saat kau putuskan cintamu, izinkanlah aku pergi. Thank you. Thank you. Mereka Terima kasih.